Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa subhanahu wa huwa rabbul arshil karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini hanya kepada Allah kita bersyukur, karena pada subuh ini kita masih diberikannya nafas yang segar, jiwa yang lapang, dan pemikiran yang lurus dengan bimbingan hikmah dari Al-Quranul Karim. Kita kembali merasa segar dan iman kita bertambah. Ayat yang akan kita bahas dalam kajian tafsir Syarawi yaitu pada surah Ali Imran ayat yang ke-48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injila. Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Al-Kitab, hikmah, Taurat, dan Injil. Seorang nabi, dia akan membawa ilmu, pencerahan bagi masyarakatnya, dan juga menambah bobot kenabiannya. Jadi ilmu ini diberi Allah kepada anbiya mursalin, kepada para tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang alim. Dan ilmu ini juga harus dimiliki oleh manusia, apa saja dan bagaimanapun kedudukannya, siapa saja dia harus tahu dan paham, karena ilmu ini adalah menjembatani ya, kita kepada kebaikan dan kemajuan. Allah mengajarkan kepada Nabi Isa Al-Kitab. Al-Kitab bukanlah maksud di sini Al-Quran, dan juga Al-Kitab di sini bukanlah maksudnya Taurat dan Injil, karena ujung ayatnya juga disebut Wattawrata wal Injil. Maka bisa kita cari tahu bahwa Syekh Syarawi mengatakan Al-Kitab di sini adalah Zabur dan Mushaf Ibrahim, serta mungkin ada cerita-cerita nabi-nabi yang terdahulu. Jadi dalam sebuah riwayat mengatakan, ulama mengatakan Isa mewariskan 19 tulisan yang ditulis oleh tangannya sendiri. Jadi artinya bahwa dia menguasai tulis-menulis dengan baik, dan dia membaca kitab-kitab dan mempelajari ajaran-ajaran nabi yang lalu. Dan sebagai seorang pecinta ilmu, Nabi Musa membuat tulisan-tulisannya. Dia mengajarkan, Allah mengajarkan kepada Musa Al-Kitab. Kenapa Al-Kitab perlu? Supaya Nabi Isa sendiri yakin dengan apa yang disampaikannya. Wal hikmata, dan juga Allah mengajarkan kepadanya hikmah. Hikmah yang diajarkan Allah kepada Nabi Isa adalah merupakan perjalanan hidupnya. Jadi hikmah ini diberikan Allah kepada orang-orang yang mempunyai hati yang penuh dengan ilmu, dan juga dia bisa memikirkan ya, hal-hal yang di luar dari sentuhan ilmunya. Jadi bila Allah memberikan kepada kita nilai-nilai hikmah, maka bersyukurlah. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan barang siapa yang diberikan Allah hikmah, maka Allah memberikan kepadanya kebaikan yang banyak. Maka dalam hidup ini jangan lupa kita mencari hikmah, mencari nilai-nilai yang terkandung di balik suatu kejadian, nilai-nilai di balik suatu peristiwa, dan kesemuanya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wat Taurat. Nah, ini juga Nabi Isa mempelajari Taurat. Dia memahami isi Taurat dan betul-betul ya mewariskan Taurat ini, mewarisi Taurat ini dengan baik. Dan kalau bahasa kita, termasuklah dialah yang menjadi bapak reformasi, menegakkan kembali nilai-nilai Taurat itu dalam kehidupan masyarakat. Wal Injil, demikian juga Injil. Baru inilah yang langsung diajarkan Allah kepadanya. apakah ada perbedaan antara Injil, Taurat, Zabur, dan Mushaf Ibrahim? Sebenarnya pada sisi vertikal ketuhanan tidak ada perbedaan. Risalah mereka dari dulu an ya'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan mensyirikkan kepadanya sesuatu. Pada inti tauhidnya sama. Ya, hanya pada tataran konsep syariat, pada aplikasi nilai-nilai hukum dan ibadah, ini saja yang akan terjadi. Mungkin ada modifikasi ya, sesuai dengan kondisi lingkungan, alam, dan tempat mereka berada. Nah, saudara sekalian, mari kita membaca, karena hikmah akan diberikan Allah kepada orang yang suka membaca. Tapi yang dibaca itu adalah bacaan yang dapat menenteramkan jiwa dan memberikan keunggulan ilmu pengetahuan. Kalau kita hanya cuma membaca setiap hari koran Pos Metro misalnya, atau koran-koran yang ya kriminalitas, koran-koran yang tidak banyak nilai-nilai ilmunya, maka segitulah ilmu kita sesuai dengan ilmu koran itu. Nah, kalau kita baca bacaan yang bermanfaat, bacaan yang memberikan pengetahuan yang dalam kepada kita, kekokohan jiwa dan kematangan berpikir, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari. Saya rasa ini saja komentar awal dari saya. Di studio bersama saya ada Ustaz Perdana, Ustaz Ahmad Syafiar, yang barusan ya melakukan perkawinan, alhamdulillah. Mudah-mudahan langgeng dan sampai ke anak cucu. Amin. Amin. Ya, demikian saya persilakan. Terima kasih Ustaz Hanafi. Allah Subhanahu wa taala memulai firman ayat yang ke-48 ini dengan wa yu'allimuhul kitaba. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Hanafi bahwa salah satu syarat bagi seseorang ingin menjadi seorang pemimpin, maka dia harus memiliki wawasan yang luas. Oleh karena itu di sini Allah mengatakan dan Allah mengajarkannya Alkitab. Allah telah mempersiapkan Nabi Isa alaihissalam untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang tokoh, untuk menjadi seorang rasul. Oleh karena itu maka tidak layak apabila orang yang dipilih ini adalah orang yang bodoh, yang tidak mengerti apa-apa, atau hanya memiliki ilmu yang sedikit sehingga akhirnya berpikiran secara picik. Oleh karena itu makanya Allah mengajarkan kepada Nabi Isa tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan tentang kitab yang terdahulu. Dan inilah sebenarnya yang harus kita jadikan sebagai pegangan kita. Siapa saja harus berusaha untuk mengembangkan potensi dirinya. Tidak hanya merasa cukup dengan apa yang ada. Kalau kata Agim, harus selalu belajar dan membaca karena memang zaman berubah. Oleh karena itu, pengetahuan kita terhadap sesuatu itu harus terus bertambah. Karena kalau tidak nanti dikhawatirkan kita akan kita akan mandek dan sulit untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang ada. Termasuk ilmu ya. ilmu poligami. Iya, ilmu poligami juga ya, salah satunya. Perlu ada ilmu poligami nampaknya. Iya, perlu insyaallah. Iya, bagus itu, menarik itu sebenarnya. Ya, kemudian di samping Allah mengajarkan kepada Nabi Isa tentang kitab-kitab terdahulu, Allah juga telah mempersiapkannya sebagai seorang yang wal hikmata, sebagai seorang ahli hikmah. Hikmah, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Atau dalam bahasa lain adalah orang yang memiliki daya paham yang jauh daripada sekedar informasi-informasi ini dapatkannya. Ya, sebagai contoh seperti ini. Pada suatu ketika, ada seorang ibu datang kepada seorang khalifah, masuk ke kerajaan khalifah. Pada saat itu sedang berkumpul semua. Kemudian sang ibu ini mengeluarkan komentar, wahai sang khalifah, bersyukurlah Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Para pembesar kerajaan pada saat itu berkomentar, wah, bagus sekali pujian dari ibu itu. Akan tetapi sang khalifah ini bukan hanya sebagai seorang yang pandai saja, akan tetapi dia juga adalah seorang yang ahli hikmah. Dia mengatakan, ma ba'dal kamali illan naqas. sesuatu yang sudah sempurna, maka dia akan berkurang. Sebagaimana firman Allah, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَوِلُهَا. Tidak ada sesuatu itu yang tetap pada tempatnya, semua itu akan berubah. Kalau sudah sempurna, akan berkurang. Kalau dia berkurang, maka sedikit-sedikit dia akan mencapai kesempurnaannya. Jadi, hikmah itu adalah sesuatu yang harus dicari, sesuatu yang harus diperoleh oleh seorang muslim. Al-hikmatu dhallatul muslimin. Ainama yajiduhu yajiduha fahiya fahuwa ahakun bihi. Ahaku biha. Hikmah itu adalah sesuatu yang hilang dari seorang muslim, di mana saja dia mendapatkannya, maka muslim itu lebih berhak untuk mendapatkannya. Atau sebagai contoh yang lain tentang makna daripada hikmah ini, ada seorang ayah yang sedang duduk bersama anaknya di depan perapian. Sang ayah kemudian melemparkan kayu bakar ke dalam perapian itu agar apinya tetap menyala. Oleh sang anak ditanya, apa yang kau lakukan ayah? Ini kayu aku lemparkan agar api ini tetap menyala. Tiba-tiba sang anak ini menangis. Tersudu-sudu. Sang ayah kemudian heran, apa yang salah dari keterangan tadi wahai anakku? Kata sang anak ini, wahai ayah, aku teringat dari penjelasanmu tadi, membarakan api tadi dengan kayu, Allah subhanahu wa ta'ala pada hari akhirat nanti akan melemparkan orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam sebagai kayu bakar. Jadi itu adalah salah satu contoh-contoh daripada hikmah, yang ini adalah merupakan tingkatan tertinggi dan fase tertinggi yang harus berusaha untuk diperoleh seorang muslim untuk lebih memahami secara lebih dalam tentang apa yang ada di sekitarnya, terutama sekali tentang hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, saya pikir hikmah ini akan melapangkan jiwa kita. Ya. Ya, kalau kita mendengar ceramah penuh dengan hikmah, penuh dengan ungkapan-ungkapan yang berada di balik imajinasi kita. Artinya kita tidak terpikir seperti itu awalnya. Tapi dia ungkapkan, oh ini hikmahnya. Ada sebagian saya mendengar itu yang sangat baik juga menambah dari ini. Kita dengan dunia ini taus akrab kali. Sederhana saja, pakai apa yang bisa. Kenapa? Kalau kita dengan dunia ini, di akhirat nanti tidak lebih dari dua persoalan dengan dunia ini. Pertama, bisa menjadi musuh kita, bisa memberatkan kita, atau paling pun maksimal dia tak peduli sama kita. Membela kita itu jauh sudah pasti. Iya, dah pasti tidak. Kenapa? Setiap orang akan bertanggung jawab pada dirinya. Jadi tak mungkin suaminya yang dicintainya kemarin membelanya, enggak mungkin. Bahkan bisa jadi musuh dia. Jadi mungkin hikmahnya itu yang mungkin kita bisa ambil, melapangkan jiwa kita. Ya kalau hidup kita ini masih sedikit yang diberikan Allah, jangan mudah putus asa. Kalau memang sudah banyak diberikan Allah, jangan cepat menjadi orang yang takabur. Karena hakikatnya seperti itu. Yang banyak Anda kumpulkan belum tentu menjadi teman yang abadi, tapi bahkan malah dia akan memberatkan kita, dan setidaknya dia akan cuek-cuek aja dengan kita di hari kiamat nanti. Ya. Ahbib habibaka hamma asa yakuna baghidaka yawman ma. Abghid baghidaka hamma asa yakuna habibaka yawman ma. Ya, cintailah orang yang mencintaimu sederhana. Pada satu saat mungkin dia akan musuhmu. Ya, jadi perlakukanlah musuhmu sebagai musuh dengan posisi yang sederhana. Suatu saat mungkin dia akan menjadi teman baikmu dan menjadi kekasihmu. Itu mungkin kata hikmah yang mungkin diambil dari hadis Nabi. Masya Allah. Silakan Ustaz Safir. Saya di sini memandang Ustaz bahwasannya ayat ke-48 ini memberikan penegasan dari ayat-ayat sebelumnya di mana Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Isa Al-Masih ini menjadi nabi dan rasul, yang mana kita umat muslim ini harus meyakininya bahwasannya Isa bukanlah orang yang dipandang sebagai Tuhan, kan, tetapi Isa adalah rasul dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diberikan pernyataan di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepadanya Alkitab, Al-Hikmah, Taurat dan Injil. Ini kesemuanya adalah merupakan mengajak kepada kita untuk lebih mentadabburi bagaimana itu hikmah, bagaimana Alkitab, Taurat dan Injil, yang mana semua terangkum di dalam Al-Quran. Oleh karenanya kita sama-sama mengkaji dan membaca Al-Quran agar kita mendapatkan hikmah hikmah tadi Ustaz ya. Betul. Dari rida Allah Subhanahu wa taala. Itu satu tambahan dari saya. Iya, terima kasih sekali betapa segarnya pagi ini saudara-saudara sekalian setelah kita mengikuti dialog-dialog yang rileks, singkat dan kita usahakan padat dengan nilai-nilai hikmah yang kita ambil dari pembelajaran Al-Qur'an ini. Mudah-mudahan aliran dari ilmu Allah itu masuk ke kalbu kita, merasuk ke dalam tulang sumsum kita dan menjadikan kita orang-orang yang pandai mensyukuri nikmatnya dan ahli hikmah dalam hidup kita. Demikian, mudah-mudahan pendengar merasa tenang dan merasa tenteram pada pagi ini. Itulah tujuan kami untuk melakukan dialog-dialog Al-Quran ini. Demikian, kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih dan mari kita ikuti terus kajian-kajian ini pada jam 5.30 sampai jam 6 di radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia, Stasiun Medan. Bila taufik wal hidayah wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.